menghancurkan rumah tanggamu. Sesungguhnya engkau yang berdusta, dia masih tetap suci saat kau menikahi. Aku mohon talak tiga ini agar dibatalkan atas istrinya yang tiada berdosa setelah engkau miliki. Dengan mudah kau lepaskan dengan alasan menghancurkan rumah tanggamu. Percaya, percayalah kasih.